aku dan bidadari. Bulan temani aku bernyanyi dan bintang temani dia tertawa. Menjaga hatimu, jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biar-biarkan aku menjaga hatimu, jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Menjadi pangeranmu, biarkan aku menjaga hatimu, jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjaga hatimu, jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu.